Mitra bisnis, seorang pengusaha bingung dengan aturan izin angkutan. Truknya ditilang oleh petugas lalu lintas angkutan jalan dengan alasan tidak memiliki kartu izin usaha angkutan. Padahal, truknya hanya digunakan untuk mengangkut barang produksi pabriknya sendiri dari kantor cabang ke toko pelanggan. Dia menilai tilang tersebut mengada-ada dan izin angkutan sepatutnya tidak dibutuhkan karena perusahaannya bukan merupakan perusahaan jasa angkutan. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Organda DPP DKI Jakarta, Sudirman. Pak Sudirman, bagaimana komentar Anda? Kalau ini kendaraan, saya mau tanya dulu. Ini kalau plat kuning itu harus izin usaha, kalau angkutan barang izin trayek yang dikeluarkan oleh Dishub, Dinas Perhubungan. Kalau plat kuning itu adalah angkutan umum. Kemudian kalau plat hitam itu hanya dipergunakan untuk kepentingan kantor. Tapi izin prinsip juga ada. Tidak seenaknya dengan bawa barang-barang produk kantor, produk pabriknya, terus dibawa ke pelanggan, terus tanpa ada surat-surat lain. Itu kan ada izin surat kir, surat uji kendaraan, semua ada. Karena mobil yang plat kuning ini harus membawa barang milik kantor. Nah, ini ditilang karena mungkin terbukti bahwa yang dibawa bukan milik kantor. Banyak kasus di sini, mobil plat kuning, mobil angkutan barang plat kuning, membawa barang pasaran, barang ketengan di mana-mana dibawa, dia mengaku bahwa ini barang pabriknya, barang kantornya. Nah, ini yang melanggar. Ya, jadi di sini harus jelas dulu, ditanya dulu, ini mobilnya plat kuning atau plat hitam? Kalau plat kuning harus ada izin usaha. Plat hitam ada izin juga, izin prinsip, izin usaha daripada kantor tersebut. Nah, ini B ini, nomor ini, plat hitam milik PT ini. Ini bisa juga mobil pribadi. Mengaku bahwa ini ngangkut barang pabriknya sendiri, ya. Ini yang tidak jelas. Demikian Ketua Organda DPP DKI Jakarta, Sudirman. Saya Kiki Wijaya.